Babu karahatu rukubi al-jilalah wahiyal ba'ir awin naqah allati ta'kulu al-adrah fa'in akalat hulfan tahiran fataba lahmuha zalatil karaha. Bab karahatu dibencinya rukub al-jilalah atau al-jallalah, yaitu hewan yang disebut dengan al-jallalah atau al-jilalah. Wahiyal ba'ir, yaitu seekor unta winnaqah atau bahkan hewan yang lain selain keduanya, al-ba'ir atau an-naqah, unta jantan maupun betina. Allati ta'kulu al-adrah, yang makan kotoran najis tinja. Fa'in akalat ulfan tahiran, kalau dia makan makanan hewan yang suci, rumput misalnya, fataba lahmuha, lalu dagingnya menjadi bagus, zalat al-karaha, maka hilanglah kemakruhan tersebut. Nah, di sini bab lain, yaitu larangan menaiki ya, rukub menaiki. Jadi bukan hanya memakan yang terlarang terkait dengan jalalah. Kalau memakan jelas lebih-lebih lagi tidak boleh memakan hewan yang seperti itu. Di sini An-Nawawi rahimahullah membicarakan bab menaiki. Misalnya tadi disebut unta yang memang biasa dinaiki, atau misalnya hewan lain yang biasa dinaiki tapi dia pemakan kotoran-kotoran najis itu. Ya, dimakruhkan naik hewan-hewan yang seperti itu. Karena apa? Wallahu a'lam. Karena ketika dia memakan dari bahan-bahan yang najis, mau tidak mau akan berpengaruh di kulitnya. Ya, walaupun sudah terjadi perubahan tentunya dari najis ke sesuatu yang lain, tapi tetap ya ada pengaruh tidak baik. Maka dari itu dimakruhkan. Dan di sini An-Nawawi rahimahullah dengan ungkapan karahah makruh, tidak menyebut haram. Nah, ketika hewan itu kemudian memakan yang lain, yaitu makanan-makanan yang suci, misalnya rumput atau apa makanan yang lain yang tidak najis, sehingga dagingnya berubah, kulitnya pun telah terpengaruhi oleh yang baik tersebut, maka kemakruhan pun menjadi hilang, sehingga boleh tanpa ada kemakruhan untuk dinaiki. Begitu pula dimakan. Diriwayatkan dalam hal ini hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jallalah fil ibli an yurkaba 'alaiha, rawahu Abu Dawud fi isnadin sahih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 'anil jallalah, melarang al-jallalah fil ibil, jadi unta jallalah, an yurkaba 'alaiha, untuk dinaiki, ditunggangi. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, kiranya ini cukup jelas ya. Adapun tadi kita sebutkan bab memakan, maka jelas itu juga sesuatu yang terlarang. Nabi SAW tidak membolehkan kecuali setelah diberi makanan yang bagus. Nah, ini mencakup termasuk misalnya di masyarakat kita yang sering, misalnya ikan, ya, ikan, baik lele ataupun yang lain. Terkadang kita dapati sebagian kolam ikan, di situ ikannya diberi makan kotoran manusia atau bangkai, ya, dan itu dalam jumlah yang banyak, dalam arti sering. Sehingga yang seperti ini membuat hewan tersebut menjadi tidak baik dagingnya karena makanannya dari makanan yang najis. Nah, ini disebut dengan al-jallalah yang seperti ini, atau dihukumi seperti al-jallalah. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Lau kanat dajajah, seandainya seekor ayam, ya, makan an-najasat, najis-najis, kotoran manusia dan lain-lain, fa innaha takunu jallalah, maka itu menjadi jallalah." Nah, begitu pula wallahu alam tadi ikan, maka juga disebut jallalah, sehingga tidak boleh dimakan yang seperti itu kecuali setelah diperbagus dagingnya dengan cara dihentikan mengkonsumsi makanan yang najis tadi, diganti dengan makanan yang baik selama sekian hari, yang diperkirakan dengan itu telah berubah atau telah merubah dagingnya, ya. Saat itu baru diperkenankan untuk dikonsumsi. Di sini Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Wa amma 'anil akli fa huwa imma karahatu tanzih wa imma karahatu tahrim 'ala khilafin bainal ulama fi dhalik, walakin bi syart an yakuna akthar 'ala fiha asy-syai' an-najis. Amma idza kana aqall min at-thayyib fala ba'sa bihi, wallahul muwaffiq." Adapun tentang memakannya, maka dikatakan makruh di sini mungkin dalam arti dibenci, dalam arti makruh tanzih, sekedar dibenci, makruh seperti makna pada umumnya, atau makruh artinya dibenci yang artinya itu haram. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Tentunya ini pun terkait apabila mayoritas makanan hewan itu adalah bahan yang najis itu. Tapi kalau itu tidak banyak, di mana yang lebih banyak adalah makanan yang baik, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Jadi tentu kita lebih berhati-hati, terutama tadi yang kita sebutkan, itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau seperti kambing, sapi, kerbau, umumnya tetap makan rumput. Tapi yang sering terjadi di masyarakat kita adalah ikan, ya, baik lele ataupun yang lain yang biasa diberi makan makanan-makanan yang najis. Maka ini perlu diperhatikan, tidak sembarangan kita makan darinya. Kita harus berusaha untuk mengganti makanannya dulu. Kalau memang sebelumnya dari yang najis, kita ganti dengan yang tidak najis dan makanan yang baik, baru kemudian dikonsumsi. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.